Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullah wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Fadil Tuan Pengerusi, staf kepimpinan PAS, semua peringkat, muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita bertemukan pada malam Jumaat yang terakhir pada bulan Ramadan. Malam Jumaat terakhir bulan Ramadan inilah suatu malam, satu hari hari Jumaat terakhir bulan Ramadan, ialah hari yang telah pun diisytiharkan sebagai hari Qudus, hari memperingati kembali tentang persoalan suatu tanggungjawab kepada umat Islam yang berkait dengan Palestin. Dan alhamdulillah, malam ini kita berada sekali lagi dan nanti akan diadakan satu ucapan ceramah perdana selepas daripada salat tarawih yang akan dipimpin oleh pimpinan-pimpinan parti kita. Hadirin hadirat sekalian, insya-Allah besok Dr. Yusof Qaradawi akan menyampaikan satu khutbah khas berkaitan dengan persoalan Palestin ini di Qatar. Yang tuan-tuan boleh akses kepada khutbah tersebut melalui website beliau www.qaradawi.net. Beliau akan menjelaskan suatu sikap beliau sebagai ulama kontemporari berkaitan dengan persoalan ini. Dan kita afradul harakah, pejuang-pejuang Islam, walaupun persoalan yang berkait dengan Palestin ini dari sudut geografinya bukan Malaysia, dari sudut geografinya bukanlah suatu perkara yang kita lihat satu juzuk daripada negara kita, tetapi kita memahami bahawa persoalan pembahagian negara-negara Islam ini kepada bentuk-bentuk geografi yang tertentu ini adalah apa yang telah dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Yang asalnya kita umat Islam ialah ummatan wahidah, satu umat yang satu, yang kemudiannya setelah daripada negara-negara Islam ini dijajah oleh penjajah-penjajah, yang mereka kemudiannya keluar daripada negara-negara Islam selepas daripada penjajahan tersebut, mengagih-agihkan, membahagi-bahagikan negara Islam ini, mengghanimahkan negara-negara Islam ini kepada sesama mereka. Sebagai contoh, dalam konteks negara kita, Palestin, Mesir, Pakistan dan sebagainya ialah dijajah oleh British. Negeri-negeri seperti Indonesia dijajah oleh Belanda. Dan demikian juga negeri-negeri di utara Afrika, ada yang dijajah oleh Perancis, ada yang dijajah oleh Itali. Semua negara-negara inilah negara Islam, yang kemudiannya dimerdekakan, dan setelah dimerdekakan, negara-negara Islam ini kemudiannya telah pun dibentuk dalam bentuk geografi-geografi tertentu yang sedikit sebanyak telah pun melemahkan kita umat Islam. Hadirin hadirat sekalian, isu Palestin ialah isu yang cukup dekat dengan hati kita. Kerana persoalan Palestin ini bukan persoalan rakyat Palestin. Persoalan Palestin ini juga adalah persoalan kita. Kerana kita juga berkongsi bumi Palestin itu dengan rakyat Palestin. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada kita dalam Al-Quran berkait dengan persoalan Palestin ini, antaranya ialah suatu bumi yang telah pun rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra. Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang diberkati di sekelilingnya. Bumi Palestin juga ialah bumi pertama yang menjadi kiblat kita, yang umat Islam pada peringkat awalnya menghadap ke arah kiblat yang sama dengan umat Yahudi menghadapnya, iaitu ke Masjidil Aqsa. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad, kami melihat kamu menengadahkan muka kamu ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk tentang persoalan kiblat ini. Maka kata Allah, Muhammad, kamu palingkanlah wajah kamu kepada tempat yang kamu radai, dan palinglah wajah kamu kepada Masjidil Haram. Peristiwa yang berlaku dalam masjid yang hari ini dikenali sebagai Masjid Qiblatain, Masjid Dua Qiblat yang terdapat di Madinatul Munawwarah. Hadirin hadirat sekalian, persoalan Palestin ini yang kalau kita perhatikan dah lama berlaku. Dan ada beberapa perkara yang boleh kita perhatikan. Yang pertamanya ialah sebenarnya bila kita membaca kepada fakta-fakta berkaitan dengan persoalan Palestin ini, yang pertamanya yang sedang tertekan pada masa kini ialah bukan orang Islam. Yang tertekan hakikatnya dalam realiti hari ini adalah orang kafir, orang Yahudi yang berada di sana yang tertekan. Sehingga kan kita boleh merujuk beberapa data-data yang ada dalam negara kita, dalam internet dan sebagainya, betapa pemuda-pemudi Israel pada hari ini mereka memohon untuk keluar daripada negara mereka. Tetapi kerajaan Israel telah membataskan pasport mereka semata-mata tidak mahu membenarkan pemuda-pemuda ini keluar daripada Israel. Pemuda-pemuda Yahudi. Kenapa mereka demikian? Antara sebabnya kerana mereka berada dalam situasi ketakutan. Mereka bimbang dengan apa-apa yang berlaku. Sebagai contoh letupan-letupan yang disifatkan oleh setengah-setengah orang. Termasuklah bekas Perdana Menteri kita sebagai suatu tindakan membunuh diri. Suicide. Yang membunuh diri dalam ucapan di Dewan Bahasa dan Pustaka dulu. Hadirin sekalian, perkara yang dilakukan oleh mereka itu disahkan. Para ulama sunni, jumhur ulama sunni yang ada hari ini mengesahkan bahawa tindakan-tindakan yang dibuat sebagai contoh oleh seorang wanita yang namanya Ayatul Akhras. Tuan-tuan ingat sendiri dulu, ada seorang wanita yang tak pakai tudung. Yang akan kita ambil dari persejarahannya, Ayatul Akhras ini ialah seorang yang sudah bertunang. Yang dia ni pergi ke kem Harakah Muqawamah Islamiyah Hamas, minta izin dari kepada komander Hamas untuk dia juga menyertai ketumbuhan tentera Palestin pada ketika itu. Tetapi tidak dibenarkan. Sehinggalah dia beberapa kali pergi ke kem dan akhirnya dia telah meletupkan dirinya. Itu seorang wanita. Yang namanya Ayatul Akhras. Kalau tuan-tuan ingat juga suatu poster yang dulu ada seorang pemuda, ada seorang lelaki, anak muda yang sedang membaling batu dan kemudian mendepankan dadanya di hadapan kereta kebal Dababah. Siapakah namanya? Namanya Muhammad Abdurrah. Dari sudut sejarah tuan-tuan, Muhammad Abdurrah ialah seorang pelajar yang baru berusia 15 tahun, yang adik-beradiknya hanya 3 orang. Abangnya yang pertama telah pun mati dibunuh oleh Yahudi. Manakala abangnya yang kedua tidak dapat dikesan di mana sekarang. Muhammad Abdurrah inilah satu-satunya anak milik ibunya pada ketika itu. Dan Muhammad Abdurrah ini, hadirin dan hadirat sekalian, satu hari dia balik ke rumahnya setelah dia menjalani latihan di kem Hamas Harakah Muqawamah Islamiyah. Dia balik ke rumah pada malam tersebut, dia tidur bersama ibunya, dia sembahyang dengan mengimamkan sembahyang ibunya menjadi makmum, dia makan bersama-sama dengan ibunya. Besok pagi dia keluar daripada rumah bersama-sama dengan maknya, dengan maknya memberikan satu pesan. Ya Muhammad, la ta'ud ilayya illa syahidan. Muhammad, jangan kamu balik jumpa aku kecuali kamu dalam keadaan syahid. Itulah Muhammad Abdurrah, tuan-tuan sekalian. Seorang anak muda. Dan tuan-tuan ingat juga, seorang pelajar yang telah pun dibunuh di dalam pelukan bapaknya. Pelajar tersebut, hadirin hadirat sekalian, anak kecil yang saban hari pergi sekolah dan setiap kali dia balik sekolah, balik saja letak beg dia terus lari pada rumah. Apa tujuannya? Tujuannya ialah supaya mak dia tidak dapat mengesan mana dia. Apa kerja dia? Keluar daripada rumah dia bawa batu-batu membaling ke arah tentera-tentera Yahudi. Sehinggalah beberapa hari dan hari terakhir bila mana bapak dicari dia dan ditemui pelajar tersebut, akhirnya tentera Yahudi mengesan inilah budak yang beberapa hari lepas membaling-baling batu ke arah tentera Yahudi dan kemudian melarikan diri. Dan sekarang dia tak dapat lari lagi, ditembak budak tersebut di dalam pangkuan bapaknya. Tuan-tuan sekalian, itulah situasi. Situasi tentera-tentera Yahudi, orang-orang Yahudi sendiri berada dalam situasi tidak senang. Dan kemudian mereka berdepan dengan tentera-tentera batu. Batu-batu yang menjadi peluru. Anak-anak muda ini untuk berlawan dengan orang-orang Yahudi ini. Dan hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita perhatikan apa yang berlaku tersebut dan apa yang telah dilakukan oleh PLO yang diterajui oleh Parti Fatah yang pimpinannya ialah Yasir Arafat. Satu tulisan, ada buku kecil yang dikeluarkan dalam masyarakat kita dulu oleh seorang Profesor Madia, menulis tentang apa yang berlaku di Palestin. Apakah sebenarnya kegagalan Yasir Arafat? Kegagalan Yasir Arafat ialah kerana Yasir Arafat memperjuangkan isu Palestin bukan di atas dasar Islam. Dia memperjuangkan isu Palestin kerana Palestin adalah Palestin. Palestin ialah nation. Palestin ialah bumi bagi rakyat Palestin. Itulah yang kemudiannya disifatkan oleh Presiden PAS, Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, dalam ceramah beliau di Stadium Sultan Muhammad IV semasa kita mengadakan Muktamar Sarawi di Putik dulu, beliau sebutkan bahawa kalau di Malaysia ada UMNO Malaysia, di Palestin ada UMNO Palestin. Kenapa Fatah gagal? Kerana Fatah itu sifatnya UMNO Palestin. Yang memperjuangkan isu Palestin itu di atas dasar kebangsaannya. Bukan memperjuangkan isu Palestin itu di atas dasar agamanya. Di atas dasar ia merupakan bumi bagi umat Islam. Di atas dasar ianya salah satu daripada tiga tanah suci umat Islam. Dan hadirin hadirat sekalian, sebenarnya Yahudi yang sedang bertapak di bumi Palestin pada hari ini, sekalipun mereka menghujahkan bahawa mereka menuntut bumi Palestin itu di atas dasar sejarah. Itu antara hujah utama mereka. Kenapa mereka nak berada di Palestin? Kerana Palestin ini ialah persoalan sejarah mereka. Kerana Palestin ialah bumi yang pernah diduduki oleh datuk nenek moyang mereka. Kerana Nabi Ibrahim, datuk nenek moyang mereka itu adalah berada di bumi Palestin. Ini jelas tuan-tuan. Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang perutusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Muhammad, kamu ini diutuskan untuk beri peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka sudah lama tidak mendapat peringatan. Menyebabkan mereka berada di dalam situasi yang ghaflah, lalai. Apa rahsianya? Rahsianya ialah kerana Nabi terakhir kepada bangsa Arab sebelum daripada Nabi Ismail alaihi salam, sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Ismail. Maksudnya senarai yang panjang yang ada di antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan Nabi bangsa Arab. Nabi Ishaq alaihi salam, Sulaiman alaihi salam, Yahya alaihi salam, Ilyas alaihi salam, Ilyasa alaihi salam. Semua senarai yang panjang itu ialah Nabi untuk bangsa Yahudi. Dan bapa mereka yang disebut sebagai Abul Anbiya, bapa kepada segala Nabi. Apa rahsia disebut Abul Anbiya kepada Nabi Ibrahim? Kalau kita lihat suatu karangan ditulis oleh Profesor Muhammad As-Sayyid Al-Wakil dalam bukunya Nazaratun Fi Ahsanil Qisas, beberapa pemerhatian kepada sebaik-baik cerita, disebut tentang kenapa Ibrahim dinamakan sebagai bapa segala Nabi. Kerana di bawah Ibrahimlah terdapatnya dua cabang Nabi, iaitu Nabi Ismail yang titisan darahnya ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi Ishaq yang juga kemudiannya melahirkan Nabi Yaqub. Allah menyatakan dalam Al-Quran, fabasyarnahu bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Kami beritakan berita gembira kepada mak Nabi Ishaq, iaitu Sarah. Iaitu bila mana Nabi Ibrahim satu hari balik ke rumah, dia bertemu dengan isterinya Sarah. Yang Sarah ni usianya dah tua dah. Dah tua, diberitahu oleh Nabi Ibrahim bahawa Sarah akan melahirkan anak. Dan Quran menyatakan wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Isterinya bangun berdiri, lantas dia ketawa. Kenapa Sarah ketawa? Sebab dia rasa benda tu pelik. Bagaimana dia yang sudah tua, yang sampai ke peringkat dia terpaksa mencadangkan kepada Ibrahim berkahwin dengan Hajar untuk melahirkan seorang anak, yang kemudian melahirkan Nabi Ismail AS. Tiba-tiba Ibrahim balik beritahu dia akan melahirkan seorang anak. Ini ialah suatu benda yang ajaib bagi dia kerana dia sudah tua. Dan kemudian Allah menyatakan, kami sampaikan berita gembira lahirnya Ishaq, dan di belakang Ishaq itu ialah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub itulah yang kemudiannya digelar sebagai Israel, yang merupakan bapa kepada Bani Israel, yang orang Yahudi hari ini mendakwa mereka juga patut menuntut bumi Palestin di atas dasar tersebut. Kalau kita ambil dari sejarah tuan-tuan, masalah Palestin itu berlaku 50 tahun lebih. Yang sebenarnya kelompok Yahudi yang sedang menuntut bumi Palestin hari ini bukan berasal daripada Palestin, tetapi mereka ini berasal daripada selatan Rusia, yang kemudian mereka pergi ke Eropah, dan ada satu istilah, burden of Europe. Mereka ini menjadi beban kepada Eropah. Yang sampaikan dulu adanya persoalan di mana mereka dibunuh secara beramai-ramai. Yang kebetulan ketika itu kerajaan British sedang menjajah negara Palestin. Dan sebelum British meninggalkan Palestin, maka dibuat persetujuan-persetujuan untuk membolehkan orang Yahudi yang menjadi beban kepada masyarakat Eropah ini diberikan suatu bumi yang mereka boleh berada di sana. Dan itulah permulaan kepada mereka menuntut sebuah bumi yang bernama bumi Israel, yang mereka namakan sebagai Israel. Itu sejarah tuan-tuan. Maksudnya Yahudi yang ada hari ini yang benar-benar menuntut itu bukan Yahudi asal. Mereka ini kelompok Yahudi yang asalnya berasal dari selatan Rusia. Mereka bukan penduduk asal bumi Palestin sebagaimana yang didakwa oleh mereka. Hadirin dan hadirat sekalian, peristiwa yang sedang berada di hadapan mata kita sampai hari ini, kita lihat bagaimana berlakunya pertemuan demi pertemuan, dan kemudian berlakunya perjanjian demi perjanjian. Dalam bulan ini, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kita kaitkan dengan satu peristiwa yang dinamakan dengan Fathu Makkah. Peristiwa kemenangan yang besar dalam bulan Ramadan. Pada tahun ke-9, tahun ke-8 Hijrah, Nabi membuka kembali kota Makkah. Apakah permulaannya? Permulaannya ialah kerana Rasulullah SAW telah melakukan suatu perjanjian yang dinamakan sebagai perjanjian Hudaibiyah dengan orang Quraisy. Nabi lakukan perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Tak kala baginda SAW bawa kumpulan orang-orang Islam pergi ke Mekah dengan tujuan untuk menunaikan umrah. Tiba-tiba dihalang di Hudaibiyah. 10 km sahaja lagi nak masuk ke dalam kota Mekah. Sedangkan perjalanan sudah memakan jarak 465 km. Tinggal 10 km saja Nabi tak dibenarkan masuk. Dan kemudian Nabi minta seseorang untuk pergi bincang, iaitu Uthman bin Affan. Sampailah kemudiannya Uthman diberitakan telah dibunuh. Dan kemudian datanglah Suhail bin Amru. Setelah melihat tentera Islam bersiap siaga untuk menyerang, untuk melakukan perbincangan dan melakukan perjanjian disebut sebagai perjanjian Hudaibiyah. Saya tak nak panjangkan, cuma saya nak sebutkan ialah dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut ada terma-terma perjanjian yang merupakan gencatan senjata di antara tentera Islam dengan tentera Quraisy. Dan kenapa berlakunya peristiwa Fathu Makkah? Bermulanya ialah bila mana Bani Khuza'ah yang merupakan bani yang di bawah naungan orang Quraisy menyerang Bani Bakar. Yang menyerang Bani Bakar. Dan kemudian bila mana tentera orang Quraisy pun memberikan sokongan, tiba-tiba orang Quraisy rasa takut tindak balas yang akan dibuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wakil Sa'ad bin Amru, wakil kepada Bani Bakar, bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan sekalian, kita melihat macam mana Abu Sufyan datang daripada Mekah khusus menghadap Muhammad, minta supaya Nabi SAW tidak melakukan apa juga tindakan. Apa ertinya? Suatu perjanjian yang Nabi buat, yang orang Quraisy itu cukup bimbang, cukup takut, cukup menghormati, cukup merasa bersalah bila mana mereka melanggar perjanjian tersebut. Tetapi apa yang berlaku hari ini dalam konteks kita, itulah yang patut kita insafi dan renungi. Berapa banyak perjanjian yang dibuat dalam soal Palestin sahaja, tetapi yang mendapat keuntungan paling besar ialah Israel. Antaranya ialah keuntungan perdagangan untuk mereka membangunkan negara mereka. Sedangkan bumi Palestin demikian juga keadaan. Hari ini saya pun terkejut bila baca Harian Metro. Dan Harian Metro hari ini tuan-tuan cerita tentang Palestin. Saya tak tahulah dia kait ke tak kait dengan persoalan Hari Kudus. Kalau ada kaitan, alhamdulillah. Kalau tak pun, begitu sajalah. Dia mengaitkan tentang ucapan Syekh Ahmad Yasin di Padang Arafah pada tahun 1969 bila beliau menunaikan haji. Syekh Ahmad Yasin meniupkan semangat jihad kepada orang Islam supaya orang Islam seluruhnya menyedari bahawa isu Palestin bukan isu tersendiri bagi masyarakat Palestin, tetapi ianya adalah isu untuk umat Islam seluruhnya. Hadirat-hadirat sekalian, beberapa saranan diberikan oleh Ustaz Ahmad Yasin dalam beberapa Syekh Ahmad Yasin dalam beberapa karangan beliau dalam Metro. Saya tak sempat baca sampai habis. Jadi antaranya ialah benda yang sentiasa diulangi berkait dengan muqata'ah, iaitu pemboikotan. Pemboikotan barangan, ekonomi, walaupun diperli. Dalam ucapan di DBP tu ada, ingat lagi kan? Macam mana dia kata kalau nak boikot kapal terbang tak boleh naik dia, kan? Orang tu cakap. Tapi itulah yang sedikit sebanyak pemboikotan itu harus dibuat. Satu contoh, yang pertama, orang PAS tak patut isap rokok lagi. Tak ada sebab untuk isap rokok. Tuan-tuan lihat di tepi, RJ Reynolds, tepi kotak rokok. Moore, Salem, semua tu ada RJ Reynolds. RJ Reynolds ini siapa? RJ Reynolds ini, di peringkat antarabangsanya ialah RJ Reynolds Limited. Berpusat di Miami. Syarikat milik Yahudi. Siapa yang isap rokok Salem, rokok Mo, dan Hill saya tak cek apa kat tepi. Memang confirm dia menyumbang kepada Yahudi. Jadi kalau tak dapat berhenti itu, isap rokok daun dulu. InsyaAllah tak ada sumbangan untuk Yahudi. Kalau tak dapat berhenti. Lain-lain itu panjanglah. Sebagaimana senarai yang telah pun diedarkan kepada kita dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi hadirat-hadirat sekalian, itulah yang saya harap, saya rasa akan dipanjangkan lagi oleh penceramah-penceramah kita nanti. Bahawa kita sedar, sekurang-kurangnya kalau tak sedar yang lain pun sedar bahawa hari Jumaat terakhir bulan Ramadan ialah hari Kudus. iaitu hari kita memperingati balik persoalan Palestin, yang Palestin ini tanggungjawab bukan tanggungjawab rakyat Palestin sahaja, tetapi tanggungjawab kita juga seluruhnya, terutamanya bagi kita yang bergelar sebagai Afradul Harakah. Hadirat-hadirat sekalian, saya mengambil kesempatan diberikan mikrofon ini untuk mengiklankan. Ini dialog antara agama, CD dialog antara agama, sains moden dari perspektif Islam, yang saya pengerusikan dan ahli-ahli panelnya ialah Mr. M. Tibaraju, Setiausaha Sri Mariaman Temple, Kuil Batu Kes. Kemudian Mr. Pastor Profesor Madya Dr. Living Lee, Wakil Agama Kristian. Mr. Tan Kuat Chai, Setiausaha bagi Malaysian Buddhist Society. Dan juga Brother Shah Kirit Bengkavila Govinji, Wakil Agama Islam. Jadi CD ini memang dijual secara terhad, dikeluarkan oleh Dewan Pemuda PAS Wilayah Sekutuan bertujuan untuk membina Balai Islam Asyabab, bangunan Dewan Pemuda PAS Wilayah, harga RM10. Jadi membeli sambil menderma. Dan saya rasa tak cukup untuk tuan-tuan beli satu saja. Sebab RM10 je kata. Jadi beli 5 sekaligus. Ada dijual di hadapan, satu gerai itu saja. Dan gerai-gerai lain tak akan jual sebab Dewan Pemuda Wilayah tak akan bagi orang lain jual. Okey. Jadi saya menyeru kepada kita bersama supaya memberikan sokongan agar bangunan Dewan Pemuda Wilayah itu dapat didirikan, insya-Allah. Jadi hadirin hadirat sekalian, saya mohon jutaan kemaafan di atas segala kelemahan. Wassallallahu ala Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.